Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta ngaji kitab tauhid 16 sampai 18 Maret 2018. Kita lanjut lagi bab yang kita bahas sebelum istirahat sore ini, yaitu bab 35. Judulnya sabar terhadap takdir Allah, atau judul bab dalam bahasa Arabnya bab 34 kalau di kitab tauhid, minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Tanda iman kepada Allah yaitu sabar pada takdir Allah. Nah, sekarang apa tujuannya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memasukkan masalah sabar ini dalam kitab tauhid. Ditulis, sabar itu hukumnya wajib. Sabar itu hukumnya wajib. Ketika kita tidak sabar, ketika kita tidak sabar, maka dihukumi berdosa. Maka dihukumi berdosa. Dan akan menafikan atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Akan menafikan atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Berarti tauhidnya jadi kurang sempurna. Padahal kita belajar kitab tauhid ini agar tauhid kita itu sempurna. Sabarnya ada, rojaknya ada, harapnya ada, takutnya ada, keimanannya kepada takdir juga ada. Kalau ini tidak dimiliki, maka punya kekurangan. Tidak kita bilang tauhidnya batal, namun punya kekurangan. Tauhidnya tidak sempurna lagi. Nah, kita butuh di sini untuk menyempurnakannya di sini. Makanya kitab tauhid ini masya Allah, kitab yang penuh berkah. Mudah-mudahan jadi amal jariah yang terus langgeng bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Ya, kitab ini bahas tauhid secara sempurna. Baik itu kita ingin mendapatkan tauhid yang wajib, wajibnya yang kita lakukan itu ada, yaitu jauhi syirik-syirik. Di samping itu juga hal-hal yang menjadi kekurangan-kekurangan bisa kita sempurnakan lagi. Dan belum ada di saat ini yang punya kitab selengkap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Singkat, padat, jelas. Kita bahas satu bab ini cepat saja loh ini. Namun sudah terkumpul faedah yang banyak cuma dari dalil-dalil yang beliau bawakan. Dan kitab ini paling ditakutkan sekali oleh orang-orang Rafidhah, Syiah, dan orang-orang yang jadi penyembah kubur. Paling takut kitab ini. Makanya kalau panjenengan itu berada di Saudi Arabia, kalau jadi jamaah haji biasanya ditakuti oleh, diberikan rasa takut oleh pembimbingnya. Hati-hati loh, kamu kalau dapat buku, hati-hati itu bukunya Wahabi. Ya, itu jamaah haji bilang, diberitahu kayak gitu. Hati-hati kamu di, nanti akan diberi buku-buku sesat, karena itu pahamnya apa? Wahabi. Itu maksudnya ini, hati-hati diberi kitab kayak gini. Ya, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan memang kalau di sana cuma dapat seputar kitab-kitab ini saja. Ya, entah kitab tauhid, salah satu usul, qawaidul arba, ya. Diberikan seputar kitab itu. Itu paling dikhawatirkan sama sekali. Dikhawatirkan sekali karena kalau ini diterangkan pada orang Indonesia, takutnya semuanya sadar yang tadi pendapatan beberapa orang akan hilang. Bangkrut enggak nanti? Masalahnya ini beda pendapat, ini karena beda pendapatan. Tahu enggak? Nah, itu karena masalah itu saja. Seandainya bukan masalah perut, bukan masalah fulus, ya, itu enggak akan itu terjadi. Masalah itu saja. Makanya ini kitab kalau menurut mereka ini berbahaya sekali. Masya Allah, namun lihat di sini diajarkan sampai detail kayak gini. Ringkas, padat, jelas. Cukup pakai dalil saja, enggak usah banyak kata-kata di sini. Lihat kalimat syahadat bahwa Allah cuma beberapa kata saja kita hitung. Yang lainnya itu apa? Dalil, dalil, dalil. Nah, sekarang kita lihat sabar terhadap takdir Allah. Dibaca. Sabar terhadap takdir Allah. Sabar terhadap takdir Allah termasuk bentuk keimanan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. At-Takabur ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in 'alim. Tidaklah suatu musibah, ini umum, musibah apapun. Ya, dalam bahasa Arab karena di depannya ini ada ma asaba, ini suatu kata yang menunjukkan yadullu 'alal umum, musibah apapun. Dompet hilang musibah enggak? Musibah. Masuk di sini bahasanya. Penyakit juga masuk di sini bahasanya. Mendapati anaknya sendiri nakal, masuk di sini masalahnya. Maka apa saja musibah yang menimpa kalian, illa biiznillah, itu semua telah menjadi izin dari Allah, artinya telah Allah kehendaki. Wa may yu'min billahi yahdi qalba. Namun kalau kita beriman, siapa saja yang beriman kepada Allah, yaitu mengimani takdir dengan benar. Ditulis itu, beriman kepada Allah artinya mengimani takdir dengan benar. Karena nanti ada perkataan dari Al-Qamah di bawah. Barang siapa beriman kepada Allah, yaitu mengimani takdir dengan benar, maka dikatakan yahdi qalbah. Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Hatinya akan diberi petunjuk. Mudah sekali hadapi musibah ini. Kayak enteng sekali ya jalani musibah ini. Kok biasa saja dihadapi? Karena dia sudah yakin pada takdir Allah. Allahu bikulli syai'in 'alim. Allah bikulli syai'in 'alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Musibah pun tadi Allah tahu, dan Allah kalau tahu hambanya itu sabar hadapi musibah ini, Allah akan berikan jalan keluar segera untuk dirinya. Maka digarisbawahi pada kalimat barang siapa beriman kepada Allah. Nah, lantas lihat Al-Qamah. Al-Qamah menjelaskan bahwa ayat di atas berbicara tentang seseorang yang ditimpa musibah. Lantas dia sadar bahwa musibah itu datangnya dari Allah, maka dia pun rela dan pasrah. Al-Qamah menjelaskan bahwa ayat di atas, berarti apa ayat di atas? At-Taghabun ayat ke-11. Berbicara tentang seseorang yang ditimpa musibah. Musibah apa di sini? Umum. Kefakiran, kemiskinan termasuk. Belum mendapatkan pekerjaan juga termasuk. Belum dapat jodoh termasuk. Musibah enggak belum dapat jodoh itu? Lantas dia sadar bahwa musibah itu datangnya dari Allah. Berarti dia tahu ini sudah jadi takdir Allah. Maka dia pun rela dan pasrah, ridha dan taslim. Dia ridha, rela dan pasrah. Pasrah semuanya itu dari Allah. Maka nanti Allah yang akan mudahkan itu semua. Itu tafsiran dari Al-Qomah. Lihat keterangan Al-Qomah di bawah 152. Beliau adalah Al-Qomah bin Qais bin Abdullah An-Naqai Al-Kufi. Al-Kufi berarti berada di Kufah sana, daerah di Irak. Beliau termasuk ulama dan pembesar dari kalangan tabi'in. Rasul, di bawahnya itu sahabat, di bawahnya itu murid-murid sahabat namanya tabi'in. Beliau wafat tahun 60-an Hijriah. Sekarang lihat lagi diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara yang masih dikerjakan orang padahal kedua-duanya adalah kekafiran, yaitu mencela nasab orang lain dan meratapi orang yang telah mati. At-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Ada dua hal yang dicela dan itu termasuk kekufuran. Satu, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Dua, wa niyahatu 'alal mayyit, niyaha, meratapi orang mati, meratapi keluarga yang meninggal dunia. Nangis berlebihan tanda tidak sabar. Di garis bawahi, meratapi orang yang telah mati. Bahasa Arabnya tadi apa? Niyaha. Niyaha. Dan catat di situ, niyaha dan mencela nasab tadi termasuk dosa besar. Al-kabair. Termasuk dosa besar. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi. Niat itu bentuk-bentuknya nanti dicatat sekarang, pengertian sabar dan nanti bentuk-bentuk sabar. Sabar adalah menahan diri. Sabar adalah menahan diri. Dengan bentuk menahan hati, tidak protes pada takdir. Dengan menahan hati, hatinya ditahan, tidak protes pada takdir. Lalu menahan lisan, tidak banyak menggerutu. Lalu menahan anggota badan. Menahan anggota badan. Agar tidak melakukan hal-hal hal-hal yang menunjukkan tidak sabar. Contoh apa hal-hal yang menunjukkan tidak sabar? Dicuri contohnya nanti. Menampar pipi. Merobek-robek baju. Ini gelas ini saya pecahkan ini. Tanda apa? Tidak sabar. Memecahkan barang-barang tertentu. Nanti kalau sudah pecah baru, waduh, pecah. Termasuk ada yang meninggal, ada yang kecelakaan. Kalau bentuk-bentuk seperti ini dilakukan, ini gerak, ini tangan ini gerak untuk lakukan sesuatu yang menunjukkan tidak sabar, itu tanda tidak sabar. Itu tanda tidak sabar. Nah, lalu sabar itu ada tiga bentuk. Sabar ada tiga bentuk. Satu, sabar dalam ketaatan. Dua, sabar dalam menahan diri dari maksiat. Tiga, sabar dalam menghadapi takdir. Sabar dalam menghadapi takdir. Yang terasa berat. Takdir yang terasa berat. Satu apa? Sabar dalam ketaatan. Dua, sabar dalam menahan diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa berat. Nah, contoh yang tadi sabar dalam ketaatan, kita paksa diri kita untuk sholat itu sudah nahan diri ini. Ya, karena dia paksa ini dirinya. Dia berusaha tahan di situ. Saya kerjakan sholat sampai rampung. Saya enggak mau lakukan pembatal-pembatal di luar dari sholat. Dia sudah nahan diri itu. Sama seperti saya sabar ketika ada yang sabar ketika jalani puasa. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Yang kedua apa? Sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri dari maksiat. Dia enggak maksiat, dia sudah tahan diri. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir. Sekarang dari tiga hal itu mana yang paling berat? Mana yang paling berat? Kalau dilihat dari sisi kita harus melakukan sesuatu, nomor satu itu yang paling berat. Karena yang kalau nomor satu disebut sabar dalam sholat, dia berarti harus lakukan sholat. Kalau sabar dalam menghadapi maksiat, dia cuma nahan diri saja, tidak berbuat apa-apa. Dia tahan diri, tahan dirinya biar nggak ngerjang maksiat ini. Sabar dalam takdir, dia tahan omongannya, tahan hatinya, tahan anggota badannya, dia cuma nahan saja, nggak berbuat, nggak lakukan gerakan-gerakan kayak gitu, dia cuma nahan. Maka dari sisi melakukan sesuatu, sabar yang paling berat, sabar yang pertama. Sabar dalam ketaatan. Nah, kemudian satu lagi, sabar itu wajib dan harus ada di awal ketika menghadapi musibah. Sabar itu wajib dan harus ada ketika di awal mendapatkan musibah. Sudah? Taib. Berarti sabar untuk duduk di sini masuk sabar yang nomor berapa? Satu. Berat enggak? Berat enggak? Nah, mesti nahan ngantuk. Waduh, mataku wis redup ini. Iya kan? Iya. Ini baru di santai-santai loh ini. Pernah enggak ngaji dari subuh sampai jam 10 pagi pernah enggak? Non-stop. Belum, mau coba? Non-stop loh ini. Enggak gerak-gerak loh. Enggak dikasih makan, enggak dikasih makan. Ngopi enggak ada ngopi. Lebih padat daripada ini. Berarti belum kuat berarti. Ya Allah, fasilitasnya sini luar biasa. Ya ngantuk lagi ya. Ayo lanjut lagi, ayo biar selesai ini. Ayo, Imam Bukhari dan Muslim. Yalah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang ketika ditimpa musibah memukul-mukul pipi, merobek-robek kerah baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Lihat gak, kalimat itu maksudnya tidak termasuk golongan kami menunjukkan dosa besar. Kalimat tidak termasuk golongan kami, laisa minna, berarti dosanya dosa apa? Besar. Di antara ciri-ciri dosa besar di dalamnya disebut laisa minna man dorobal khududa, siapa yang memukul-mukul pipi atau wasyakal jiyuba, merobek-robek baju, kerah baju, ini sobek-sobek. Lantas wada'a bidakwal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah, dosa besar. Maka digarisbawahi, tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi sampai merobek-robek kerah baju. Termasuk besar apa tadi? Besar, tauhidnya kurang. Terus Anas radhiyallahu anhu menuturkan. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Dia akan menyegerakan siksaannya di dunia. Akan tetapi jika Dia menginginkan kejelekan bagi hambanya, maka Dia akan menunda siksaannya sampai Dia membalasnya pada hari kiamat. Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uquba fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menginginkan pada hambanya kebaikan, maka Allah menyegarakan siksanya di dunia. Dia dapat musibah di dunia dulu, di akhirat tidak mendapatkan siksa apa-apa lagi. Ini bagi orang apa ini? Beriman apa tahu tidak beriman? Bagi beriman. Kemudian jika Allah mengendaki pada hambanya kejelekan, Allah tahan tadi, amsaka anhu bizambi, Allah tahan dosa-dosanya. Hatta yuwafiya bi yaumil qiyamah, ditunda nanti pada hari kiamat. Tidak diberi hukuman di dunia namun ditunda nanti pada hari kiamat. Maka digarisbawahi, jika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Dia akan menyegerakan siksaannya di dunia. Siksaan di dunia di sini berupa musibah. Kita dikasih sakit, itu artinya siksaan di akhirat sudah berkurang loh ini. Kita dikasih flu, siksaan di akhirat sudah berkurang, bersyukur itu. Karena itu tanda dosa-dosa kita itu berkurang, berkurang, diampuni, diampuni, diampuni. Namun jangan minta sakitnya. Jangan minta sakitnya. Wah, aku pengin sakit aja biar dosa-dosa aku berkurang. Jangan-jangan nanti enggak sabar, malah tambah dosa. Ya, enggak sabar malah tambah dosa. Minta kebaikan pada Allah. Namun kalau Allah takdirkan kita sakit, kita dapat musibah, ingat itu semakin mengurangi siksaan kita di akhirat. Terus yang hadis yang terakhir, Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu setimpal dengan besarnya cobaan. Jika Allah Ta'ala mencintai sekelompok orang, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa di antara mereka yang ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan darinya. Akan tetapi barang siapa di antara mereka marah, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i, sesungguhnya balasan terbesar setimpal dengan cobaan yang besar. Cobaannya makin berat, pahalanya makin berat. Cobaannya makin lama, pahalanya itu makin besar. Terus wa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman ibtalahum, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan musibah atau ujian kepada mereka. Faman radiya, siapa yang ridho dengan musibah tadi, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Wa man sakhita, siapa yang enggak senang, tidak ridho, murka pada musibah itu, Allah pun juga akan murka. Di garis bawahi pada kalimat ibtalahum, barang siapa tadi, mana itu, nah, akan menguji mereka tadi. Jika Allah Ta'ala mencintai sekelompok orang, maka Allah akan menguji mereka. Dia akan menguji mereka. Tanda kalau kita dapat musibah juga tanda Allah cinta, khusus untuk orang beriman. Namun kalau untuk orang kafir, orang ahli maksiat, dapat musibah itu malah siksa, azab. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir kandungan bab 1. Kandungan bab 1. Tafsir surat At-Taghabun ayat 11. Tafsir surat At-Taghabun ayat 11 tadi. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidaklah musibah itu datang kecuali dengan izin Allah. 2. Dua, sesungguhnya sabar terhadap takdir Allah adalah termasuk bentuk keimanan. Sabar terhadap takdir Allah termasuk bentuk keimanan. Itu bagian dari iman. Terus yang ketiga. Tiga, larangan untuk mencela nasab orang lain. Nasab orang lain jangan dicela. keturunannya tidak disalahkan. Kalau dia berbuat salah, cukup dia saja, tidak perlu bawa-bawa nasabnya semuanya itu disalahkan. Yang keempat. Empat, ancaman yang sangat keras bagi orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kerah baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka itu ketika ingin mengenang kematian Hasan atau Husain di sini, mereka itu merobek-robek bajunya, kemudian menampar-nampar pipinya, tanda tidak sabar. Mereka ini orang-orang yang terkena hadis tadi, tidak termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kelima. Lima, tanda ketika Allah menginginkan kebaikan hambanya. Apa tadi tandanya? Allah akan segerakan musibah di dunia, di akhirat dosanya berkurang. Terus yang keenam. Enam, tanda ketika Allah menginginkan kejelekan hambanya. Tanda ketika Allah menginginkan kejelekan hambanya, yaitu apa? Dosanya ditunda itu, ditunda nanti di akhirat. Di dunia dapat nikmat terus, nikmat terus, nikmat terus, nikmat terus. Terus yang ketujuh. Tujuh, tanda ketika Allah mencintai hambanya. Tadi di wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtala'ahum. Jika Allah itu mencintai hamba, maka Allah akan memberikan mereka apa? Musibah atau ujian. Terus yang kedelapan. Delapan, haramnya marah-marah. Maksudnya tadi haramnya murka pada takdir Allah. Marah dengan takdir Allah. Saya tidak setuju dengan takdir ini. Protes dengan takdir tadi. Itu maksudnya yang marah-marah di sini. Terus yang kesembilan. Sembilan, pahala yang disediakan bagi orang yang ridho dengan musibah yang menimpa. Nah, yang kedelapan itu ganti kalimatnya sebenarnya sakhat. Haramnya murka pada takdir Allah. Bukan marah-marah di sini. Karena marah-marah tidak nyambung nanti dengan kalimat sebelumnya. Tidak nyambung dengan dalil sebelumnya. Yang kedelapan, haramnya sakhat, yaitu haramnya murka pada takdir Allah. Yang kesembilan coba baca lagi, pahala. Sembilan, pahala yang disediakan bagi orang yang ridho dengan musibah yang menimpa dirinya. Pahala yang disediakan bagi orang yang ridho dengan musibah yang menimpa dirinya. Ridho, yardha, wa taslim, ya, yusallim. Dia itu ridho dan pasrah, itu nanti akan mendapatkan pahala. Ya, demikian berakhir bab ke-35. Insyaallah kita ketemu lagi nanti, biar ada waktu untuk jenengan mandi. Ya, mandi biar wangi itu loh di sini. Nah, terus yang kedua biar ada waktu istirahat. Nanti azan biasanya di sini dengan iqamah jaraknya itu hampir 30 menit. Jaraknya itu hampir 30 menit. Pokoknya manut saja sama imam. Ya, imamnya buat 30 menit manut aja. Jadi masih ada waktu di situ untuk istirahat. Nanti setelah itu nanti setengah jam sampai jam 4 nanti jenengan istirahat lagi, jam 4 baru kita mulai lagi. Jadi bisa manfaatkan kamar mandi yang ada di bawah untuk mandi. Kalau di sini jangan ya. Yang di bagian atas ini jangan, di bawah situ jangan, di tempat warga saja, karena kalau di sini airnya habis sudah enggak bisa lagi aktivitas. Ya. Kalau di bawah nanti masih bisa diisi. Demikian kita cukupkan dulu ya, kita lanjut nanti jam 4 sore lagi insyaallah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.